Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال شيخ محمد At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Al-Mas'alah Al-Thaniyah Was-Salathun. Masail Jahiliyah yang ke-32. Kufruhum bilhaq idza kana ma'aman la yahwaunahu. Ingkarnya orang-orang jahiliyah dengan kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama orang-orang yang tidak dicintainya. Ingkarnya orang-orang jahiliyah dengan al-haq bila al-haq bareng bersama orang-orang yang tidak dicintainya. Kama qala ta'ala wa qalatil yahud laysatin nasara ala syai'in Waqalatin nasara laysatil yahud ala syai'in. Dan berkata orang-orang Yahud, laysatin nasara ala syai'in. Orang-orang Nasrani itu tidak punya apa-apa. Orang-orang Nasrani itu tidak punya pegangan apa-apa. Demikian pula sebaliknya. Orang-orang Nasara pada mengatakan laisatil yahud ala syai'in. Orang-orang Yahudi itu tidak punya apa-apa. Orang-orang Yahudi itu tidak punya pegangan apa-apa. Saling bantah-bantahan di antara mereka. Sehingga sebagaimana yang diterangkan Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wahadihi al-mas'alatu min akhtaril masaili. Masalah ini di antara masalah yang paling membahayakan. Ya, membahayakan kalau ada orang yang menirunya. Karena sebagaimana kemarin telah ingatkan, arabtu syarra la lisyari walakin litawakkihi. Aku mempelajari kejelekan bukan untuk aku lakukan, akan tetapi aku mengkaji, mempelajari kejelekan untuk penjagaan diri agar aku tidak terjatuh padanya. Karena memang pada kenyataannya kaum muslimin, nas'alallaha salamah wa taufiq, banyak niru kelakuan. Apakah itu kelakuan orang-orang Yahudi ataupun kelakuan orang-orang Nasrani? Makanya karena saking banyaknya kasus ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari tiru-tiru terhadap mereka, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak seperti Yahudi, demikian pula agar tidak seperti Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang Yahudi, demikian pula bukan jalannya orang-orang Nasrani. Orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak dipraktekan. Orang Nasara berilmu apa beribadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Maka yang selamat adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran, demikian pula As-Sunnah. Jadi, termasuk dalam perkara ini, orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari Al-Haq. Kenapa kok diingkari? Karena Al-Haq ada pada orang yang tidak dicintainya. Sebagaimana perkara-perkara yang telah kita lewati, mereka faham, mereka tahu, mereka telah membaca di kitab-kitab mereka bahwa nabi akan datang, nabi akhir zaman. Mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahkan mereka ngerti calon nabi tersebut sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Itu Al-Haq. Tapi begitu muncul nabi, kok dari Arab, bukan dari kalangan Bani Israel, akhirnya Al-Haq tidak diterimanya. Mereka enggak mau menerima. Jadi mereka enggak senang. Memang yang dibawa Al-Haq, akan tetapi karena yang membawa orang yang tidak disenenginya bukan dari kalangan Bani Israel, sehingga mereka menolaknya, mengingkarinya, mendustakannya, bahkan memeranginya. Sebagaimana pula kelakuan orang-orang kafir, mereka mengingkari Al-Quran, mengatakan Quran itu asatirul awwalin, dongeng orang zaman dulu saja Quran itu. Quran itu cuma sebatas syair saja. Dan macam-macam dari penolakan terhadap Al-Haq dikarenakan Al-Haq bersama orang yang tidak dicintainya. Ini jahiliyah. Maka kita dilarang untuk tiru-tiru mereka. Kufruhum bilhaq idha kana ma'a man la yahunahu. Mereka mengingkari Al-Haq apabila Al-Haq bersama orang yang tidak mereka cintai. Mereka meninggalkan Al-Haq karena ta'asub terhadap seseorang, benci terhadap seseorang. Itu semua yang mendorong mereka untuk meninggalkan al-haq. Dimana wal wajib 'alal muslim ayaqbalal haq mimman ja'a bihi, kata Syekh rahimahullah hafizahullahu taala wa ra'a. Yang wajib bagi seorang muslim untuk menerima al-haq mimman ja'a bihi, dari siapapun al-haq itu datang. Li'annal haqqa dholatul mu'min. Karena yang namanya kebenaran itu barang hilangnya seorang mu'min. Aina mawajadahu akhadau, di mana ia mendapatkan, ya diambil. Ini yang semestinya dilakukan. Apakah al-haq tadi ada pada temannya atau ada pada musuhnya? Karena memang dia sedang nyari al-haq. Adapun jika tolok ukur al-haq itu sebatas orang semata, maka yaitulah agamanya orang-orang jahiliyah. Tolok ukur al-haq itu dikarenakan ashos, orang-orang yang membawanya. Kalau yang membawa itu orang-orang yang dicintainya, diterima. Kalau orang yang membawa itu orang-orang yang dibencinya, sekalipun al-haq, tidak diterimanya. Ini agama orang-orang jahiliyah. Dan juga semestinya ketika kita mendapatkan atau mendengar pembahasan semacam ini, monggo untuk bagaimana kita merealisasikan hal tersebut ke dalam kehidupan kita. Ketika kita bermuamalah, ketika kita menjalin hubungan kerja, menjalin hubungan berumah tangga, menjalin hubungan bertetangga, monggo hal-hal semacam ini untuk dipraktekkan. Jadi jangan mikir jauh-jauh banget, wah ini Yahudi zaman semono, wah ini untuk urusan yang besar-besar. Tapi monggo bagaimana ketika kita ngaji, berupaya dan berusaha untuk bahwa nasihat itu untuk saya. Saya banyak terkena, sehingga harapannya orang ngaji tambah semakin baik dan tambah semakin baik. Taib. Kemudian Syekh menyebutkan sebagaimana dalam ayat ini. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Walladhi hamalahum ala hadza huwal hawa. Yang mendorong mereka untuk melakukan semacam itu karena hawa nafsu. Yang mendorong mereka nek al-haq itu pada orang-orang yang dicintai diterima, ini hawa nafsu. Kalau al-haq pada orang-orang yang tidak dicintai ditolak, itu semua karena dorongan hawa nafsu. Lamakana al-yahud yubghidunan nasara jahadu ma ma'ahu minal haq. Ketika orang-orang Yahudi mereka membenci orang-orang Nasrani, mengingkari kebenaran yang ada pada orang-orang Nasara. Demikian pula sebaliknya, yang mendorong mereka untuk membenci itu sebatas hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu sangat amat berperan dalam menentukan al-haq. Hawa nafsu itu sangat amat berperan dalam menentukan al-haq. Terkadang untuk menuruti hawa nafsu dicarikan dalil, dicarikan hujjah. Padahal permasalahannya satu, bagaimana hawa nafsu saya keturutan. Jane itu yang ada di benaknya. Akan tetapi nas'alallaha assalamah wa taufiq. Bagaimana agama dipergunakan sebagai wasilah untuk nuruti hawa nafsunya. Ning entah sengaja atau tidak sadar dia melakukan perkara tersebut. Barakallahu fikum. Wahum yatlunal kitab. Dalam kondisi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pada membaca Alkitab. Yang dalam kitab tersebut tertulis perintah untuk menerima al-haq. Perintah untuk menerima al-haq. Apakah al-haq tersebut datang dari orang yang dibenci atau datang dari orang yang dicintainya? Tapi sekali lagi, karena dorongan hawa nafsu sehingga al-haq ditolaknya. Sehingga kata Syekh, walhasil anal wajib alal muslim tajannubu sunnatil yahud wan nasara. Kesimpulannya, wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi sunnah Yahudi dan sunnah Nasrani. Wahia al-kufru bil-haq idha kana ma'aman la yuhibbuh. Apa itu sunnah Yahudi dan Nasrani? Mengingkari al-haq apabila al-haq tersebut bersama orang yang tidak dicintainya. Sekalipun hati kecilnya menolaknya, hati kecilnya beruntak, tahu ini al-haq, ini yang benar itu tahu. Tapi karena dorongan hawa nafsu, wah saya lebih cinta kepada fulan, saya benci kepada fulan. Sehingga hati kecil yang masih fitrah ini bagaimana diperangi, dikalahkan untuk agar mau menuruti hawa nafsunya. Fala yahmiluka bughdhu shakhs ala an tarfadha ma ma'ahu minal haq. Maka jangan sampai kebencian engkau terhadap seseorang mendorong engkau menolak al-haq yang ada padanya. Jangan sampai kebencian kamu terhadap seseorang mendorongmu menolak al-haq yang ada padanya. Kemudian Syekh mencontohkan bahwa di sekarang pun juga ada hal semacam ini. Idza kanat ta'ifah au jama'ah tubghidu ahadal ulama fa innahum yarfaduna ma ma'ahum minal haq. Apabila ada sekelompok atau satu jama'ah yang membenci salah seorang ulama, fa innahum yarfaduna ma ma'ahum minal haq, maka mereka sekelompok ini akan menolak kebenaran yang bersama, yang ada pada ulama yang dibencinya tersebut. Wa ayu'ad yahtimu alaihi wa yuzahidu fihi wa yuhadziru min mu'alafatihi wa min asritatihi walau kanat haqqan. Bahkan mereka menyembunyikannya, mereka merasa enggak butuh dengan al-haq yang ada pada ulama yang dibenci tadi. Tidak cuma itu, memperingatkan dari ulama tadi, dari karya-karya mereka, jangan baca bukunya fulan. Padahal jelas-jelas bukunya ini, kitabnya ini isinya kebenaran, kebaikan. Tapi permasalahannya enggak senang dengan mu'alifnya. Demikian pula kaset-kasetnya, audio-audionya ditahzir. Walau kana haqqan, sekalipun isinya itu kebenaran. Kenapa? La li syai'in illa li annam la yuhibbuna hadzal syakhs. Bukan masanya bukan apa-apa, cuma sebatas enggak senang dengan orang ini. Cuma sebatas enggak senang dengan orang ini sehingga al-haq tadi semuanya ditolaknya. Al-haq kalau datang dari orang yang dibencinya apapun bentuknya ditolaknya. Ini sunnah orang jahiliyah. Padahal yang semestinya untuk seorang itu senantiasa pegangi. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Taib. Wal wajib 'alaika ayyuhal muslim antuk balal haq wa in kana ma'a man la tuhib. Yang wajib bagimu wahai seorang muslim untuk menerima al-haq sekalipun al-haq tersebut bersama seorang yang tidak engkau cintai. Wala takunu al-adawat as-shakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Jangan sampai permusuhan, perorangan, kemudian urusan pribadi menolak dari diterima, menjadikan engkau menolak al-haq. Jadi karena urusan pribadi, karena permusuhan pribadi, sehingga al-haq tidak diterimanya. Ini terkadang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sebatas enggak senang dengan temannya, akhirnya ketika temannya menasihati perkara yang baik, dia enggak mau menerima. Ketika temannya mengajak untuk melakukan yang baik, dia justru malah menolaknya. Bahkan membantahnya. Bahkan menyerangnya. Tentunya tidak demikian. Kalau dinasihati baik-baik, yang nasihati malah diserang, itu alamat. Calonnya tidak ada lagi yang berani menasihati, sehingga ketika terjerumus ke jurang kesesatan, tidak ada yang mengingatkannya. Kemudian Syekh memberikan contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi oleh orang Yahudi dan mengatakan innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin berbuat kesyirikan. Kalian mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad, kehendak Allah dan juga kehendak Muhammad. Jadi antara Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disejajarkan. Kalian telah berbuat kesyirikan wahai kaum muslimin. Kalian mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Yang seharusnya diucapkan kan masya Allah tsumma sa'a Muhammad atau masya Allah wahdah. Ini kehendak Allah semata. Atau kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang semakna yang intinya tidak mengandung unsur kesyirikan. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabila hadzal haq, menerima al-haq tersebut sekalipun datangnya dari Yahudi. Dan memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan ucapan yang salah tadi. Demikian pula ketika ada akhbar Yahud. Akhbar orang alim dari kalangan Yahud. Mengatakan, innallaha yatwi as-samawati biyaminih. Wa yahmilul jibal alal usbu' wal ardina alal usbu ila akhiril hadis. Jadi ada orang alim Yahud berkata, sesungguhnya Allah akan melipat langit-langit dengan kanannya, tangan kanannya, dan membawa gunung-gunung dengan jari jemarinya. Demikian pula bumi-bumi sampai akhir hadis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengar ucapan orang alim Yahud tadi, beliau tertawa. Sampai kelihatan gigi gerahamnya sebagai perwujudan pembenaran apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bumi seluruhnya digenggam besok di hari kiamat. Demikian pula langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling tahu akan bagaimana bersikap, bagaimana berbuat ketika ada orang Yahudi menghabarkan demikian. Beliau membenarkannya. Bahkan turun ayat tentang perkara tersebut. Sehingga kesimpulannya kata Syekh Fauzan hafizahullah, annal muslim yajibu alaihi ayyakbal al-haq. Wajib, jadi Syekh mengulang-ulang ucapan ini. Wajib bagi seorang muslim untuk menerima al-haq. Jangan sampai perurusan pribadi mendorongnya untuk tidak menerima al-haq. Jangan sampai kepentingan-kepentingan pribadi mendorong untuk tidak mau menerima al-haq. Ini jangan sampai. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika misalnya ya, tersebar tentang seorang alim apa melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik atau melakukan perkara yang tidak menunjukkan istiqomahnya, ternyata setelah dicek laukana ma yuqalu fihi minazam wal aib sahihan, sekali meski ternyata benar memang perkara aib yang dinisbatkan kepada orang alim tersebut, perkara celaan yang dinisbatkan kepada orang alim tersebut ternyata benar-benar sahih. Idza qala kalimata haqqin wajaba an tuqbal. Ketika orang alim tadi mengucapkan al-haq, wajib untuk diterima. Lali aji hadza syakhs, bukan karena orangnya ini, walakin li ajli al-haq, karena memang itu kebenaran. Wong kebenaran itu kita cari di mana adanya, kan begitu. Ya ini sudah ada. Sudah ditunjukkan. Kok ditolaknya? Kenapa? Karena yang membawa tidak disukainya. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk menempuh jalan Rabbani ini. Qabulul haqqi mimman ja'a bihi. Menerima al-haq dari siapapun al-haq itu datang. Ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Kesimpulan dari masalah yang ke-32. Adapun yang setelahnya, kata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, ingkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait faqala ta'ala wa may yarghabu 'an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Masalah yang ke-33, ingkarnya orang-orang jahiliyah apa yang telah mereka ikrarkan bahwa itu termasuk dari agama mereka. Ini mengingkari apa yang telah mereka ikrarkan sendiri bahwa itu termasuk dari agama mereka. Sebagaimana yang mereka perbuat ketika melakukan haji di Baitullah. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim, dan tidak ada yang benci dengan agamanya Nabi Ibrahim illa man safiya nafsah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kemudian diterangkan oleh Syekh bahwasanya orang-orang Yahud mereka pada ngaku bahwa mereka itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ketika kiblat itu dirubah, yang kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dirubah, mereka mengingkari dengan amat sangat. Taib. Li'annam la ya'tarifuna bil Ka'bah. Karena mereka tidak mau mengakui Ka'bah. Wala bil Hajj alladhi huwa min dini Ibrahim. Demikian pula akhirnya mereka juga tidak mengakui ibadah haji. Yang ibadah haji itu juga ajaran dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi mereka ngaku pengikut agama Nabi Ibrahim, mengikrarkan tentang perkara tersebut, akan tetapi mereka mengingkarinya ketika kiblat diarahkan ke Ka'bah. Demikian pula bahkan akhirnya mereka pun juga mengingkari apa yang namanya ibadah haji. Dalam kondisi mereka tahu betul bahwa itu adalah al-haq. Bahwa Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangunnya bersama Ismail alaihissalam. Akan tetapi mereka mengingkarinya. Taib, ini kelakuan orang-orang jahiliyah, mengingkari perkara yang mereka ikrarkan sendiri. Katanya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Lah kok menolak haji? Lah kok menolak Ka'bah? Ini yang terjadi. Taib. Kemudian di akhirnya kata Syekh, "Fal Ka'bah min mirasi Ibrahim alaihissalam wa tawajjuh ilayya bis-shalah wa qasdiya lil hajj wal umrah min dini Ibrahim alaihissalam." Ka'bah itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Salat menghadap Ka'bah itu juga warisan dari Nabi Ibrahim. Demikian pula haji dan juga umrah. Itu semua warisan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa haula yantasibuna ila dini Ibrahim wa yungkiruna a'dama sa'airihi. Mereka menisbatkan kepada agamanya Nabi Ibrahim, tapi justru mereka mengingkari siar-siar terbesar dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahadha minat tanakudil ajib. Maka inilah kontradiksi yang sangat amat mengherankan. Katanya bersama Ibrahim, katanya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi pada kenyataannya demikian. Wa mithlu hadza kullu man yantasibu ilal Islam wa yarfadu ba'dhu ahkamihi. Yang semisal dengan ini, tiap orang yang ngaku menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim akan tetapi menolak sebagian dari hukum-hukum Islam. Kalladzi yaqul ana muslim summa yatufu bil qubur wa yad'uha wa yatabarru biha wa yatamassah biha. Seperti contohnya seorang yang mengatakan aku seorang muslim akan tetapi tawaf di kuburan, berdoa di kuburan, ngalap berkah di kuburan, kemudian mengusap-usap tembok-tembok kuburan. Ketika diingatkan tentang perkara tersebut, ngeyel, bahkan membantah, marah, dan seterusnya. Maka ini perkara yang tanakut. Sebagaimana yang sebelumnya, katanya mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi begitu diperlihat ilu yang diamalkan Nabi, enggak mau menerimanya. Ini lo yang disunahkan Nabi, ditolaknya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam apa itu penolakan. Apakah yang dinamakan sunnah Nabi yang ini sudah tidak relevan lagi. Ajaran Islam yang ini sudah kuno, ketinggalan zaman. Ajarannya Islam yang ini hanya cocok untuk orang Arab. Macam-macam ini yang terjadi. Padahal kalau ditanya Pak Din jenengan Muslim apa Nasrani, marah. Wong jelas-jelas Muslim kok masih ditanya, marah. Tapi secara praktek ketika berpakaian lebih seneng menggunakan gaya pakaian orang kafir. Lebih bangga menggunakan gaya pakaian orang kafir. Potongan rambut, demikian. Gaya hidup, demikian pula. Padahal dia jelas-jelas menisbatkan diri kepada Muslim. Akan tetapi secara amalan, secara praktek, lebih seneng mengamalkan, mempraktekkan kebudayaan, tata cara hidup orang-orang selain Muslim. Bahkan yang sangat pula disayangkan, minder ketika mengamalkan gaya hidup sebagai seorang Muslim, minder. Lebih bangga ketika bisa mempraktekkan amalan-amalan orang-orang kafir barat. Entah itu sesuai dengan adat sopan atau tidak, yang jelas kalau itu barat, bangga untuk dipraktekkan, untuk diamalkan. Padahal apa? Mereka itu Islam. Jangan dikira mereka bukan Muslim. Ini belum lama ikut ngarak apa itu patung Bunda Maria, pakai peci, pakai menurut mereka baju takwa, sambil bawa lilin. Muslim mereka, Muslim. Kalau ditanya Pak jenengan Nasrani yo, marah-marah, tapi ikut ngarak, ikut memeriahkan acara-acara musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Wala'iyadu billah. Pemandangan semacam ini banyak sekali. Sehingga ini adalah keprihatinan kita bareng-bareng. Dan semestinya pemandangan seperti itu menambah kita, rasa syukur kita kepada Allah. Walhamdulillah kok Allah subhanahu wa ta'ala membukakan dada-dada kita semua untuk senang kepada ajaran Islam, untuk bangga dengan ajaran Islam. Enteng, ringan untuk menerapkan ajaran Islam. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya, ringankan mengamalkan Islam, enteng untuk menjalankan ajaran Islam. Tapi sebaliknya, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadruhu dayyiqan. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk tersesat, berat mengamalkan tuntunan Islam, abot menjalankan sunnah-sunnah Islam, dadanya sempit, sesak, takut. Ya, untuk mengamalkan ajaran Islam itu ketakutan, kesempitan, minder. Wah, nanti kalau saya begini, orang-orang, nah pokoknya banyaklah perasaannya main. Bahkan seakan-akan kata Allah seperti disuruh mendaki langit. Sangat amat beratnya. Maka berbahagialah dan bersyukurlah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dadanya itu lapang, seneng, ringan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing manusia akan digampangkan untuk apa ia diciptakan. Kalau diciptakan sebagai calon penghuni jannah, maka akan muyassar, gampang, enteng melakukan lantaran-lantaran yang bisa menunjukkan ke surganya Allah. Gampang begitu loh. Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah yang memberikan kemudahan tersebut. Kok dirasa ringan, sholat jamaah dirasa ringan, diberi kemudahan oleh Allah menghadiri majelis ilmu, diberi kemudahan oleh Allah berbuat baik dengan tetangga, dientengkan hati untuk silaturahmi handi tulan. Allah yang memberikan kemudahan. Allah lontarkan dalam kalbu orang-orang pilihan ini sehingga enteng melakukan amal kebaikan. Enteng melakukan sunah-sunah Nabi, enteng melakukan ibadah-ibadah ini. Maka monggo untuk kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang dikehendaki mendapatkan petunjuk sehingga ditolong Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan semua itu. Barakallahu fikum. Dan ingat ayat Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di setiap aktivitas yang kita lakukan, monggo ayat ini senantiasa diingat. Kata Syekhul Islam, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kalau ini benar-benar ditadaburi, benar-benar dihayati, akan mengobati penyakit kronis yang sangat amat membahayakan, yang namanya riya, yang namanya syirik kecil, yang namanya beribadah diniatkan untuk selain Allah, itu akan terobati ketika benar-benar mentadaburi, menghayati ayat ini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika benar-benar ayat ini ditadaburi, di apa itu fahami betul-betul maknanya, akan terobati dari kita penyakit yang sangat amat membahayakan yang namanya kibir atau sombong, congkak. Hanya Allah yang bisa menolong kita, yang menjadikan kita bisa beribadah itu Allah. Dari si mana kita mau menyombongkan ibadah kita ini, yang bikin kita sukses membuat pabrik ini, yang menjadikan kita sukses menggarap sawah ini Allah. Kok dari si mana mau sombong? Sehingga ingat ayat ini agar terbebas dari yang namanya sombong, karena penyakit sombong ini sangat amat membahayakan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan masuk jannah seorang yang dalam kalbunya ada seberat dzarrah berupa kesombongan. Dan juga enggak akan diterima amalan yang dicampuri dengan kesirikan sekalipun kecil sehingga habis-habisan. Kalau ayat ini tidak senantiasa kita hadirkan dalam setiap peribadatan kita, setiap amalan kita, setiap aktivitas kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua istiqomah dalam menempuh sunnah dan terus menerus beribadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Tentu banyak salah, keliru dan apa. Tidak benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.